Titiu jiga si eta, titiu jiga si eta, si eta si eta si eta bet jiga eta, jiga eta si eta, si eta teh jiga taun, si eta teh jiga taun, si taun si taun si taun bet jiga taun, si taun si taun, si taun teh jiga si titiu si eta jeung si taeun. Naon si maksudna? Eta ku pelemna. La ilaha illallah. Naon donat? Lain. Loli, lolinya. Loli. Naon atuh? Men. Lain. Hayah. Dengekeun. Men. Dengekeun. Kumaha naon si? Si titiu, si titiu, si titiu bet jiga titiu. Si titiu. Si titiu teh jiga eta. Siga si taun, siga si taun, si taun si taun si taun bertiga taun, tiga taun si taun, si taun teh jiga saha, taun teh jiga saha, si titiu si eta jeung si taun, kunaon ampir sarua titiuna, si titiu si eta jeung si taun. Kunaon ampir sarua etana, si titiu si eta jeung si taun. Naon deui wae teh? Lain ye, boa-boa si titiu teh anak ustad. Ah, ceuk saha anak ustad. Pedah eta sok mamawa wokitoki. Ye, mas mamawa wokitoki itu malah ustad. Naon atuh? Dukun. Ye, dukun mah sok mamawa jejer. Lah ilah ilah lain mamawa jejer mah. Naon? Tukang ngarit. Meni jauh, mata ge dengekeun ka ieu. Cici kuang kuang. Si titiu, si titiu, si titiu bertiga titiu. Si titiu, si titiu teh jiga eta. Si eta, si eta, si eta bertiga eta. Si eta, si eta teh jiga taun. Kana hulu cing terjemahkeun sing jentre naon teh maksudna teh? Yeuh, eta lamun geus macok. Wah, lila bareungna teh. Naon? Eta si titiu ora aya samak meureun. Lain, geus ayeuna mah kieu. Si titiu teh kadup lain. Lain. Nengkeun. Naon? Ayeuna mah teh kudu dipikiran. Eta mah disebut adi lanjeut.